goyang dayung. Ayo goyang dayung. Goyang dayung. Mari kita goyang dayung. Ayo bang, dayungnya barengan. Daripada berperan pusing gak karuan. Mari goyang dayung seru-seruan. Lepas beban pikiran, you happy-happyan. Janganlah pernah mencari lawan, karena kita ini seduluran. Mendingan kita asik kawan, mari goyang dayung bareng. Jangan dibikin tegang, no nyinyir hujat-hujatan.